ceritakan, ataukah hatimu ingin membenci? Bolehkah ku tahu pada siapa ingin rasanya ku hapuskan air matamu? Janganlah kau bersedih. Tiap kali ku ingat senyum di bibirmu, seakanlah dunia indah menyambutmu. Hidup yang di sana untukmu, cinta sementara bukan milikmu. Ingin rasanya ku gantikan rindu hatimu. Dapatkah cintaku yang datang dari sanubari, asmara yang engkau kirimkan bersemi? Oh, mungkin nanti kisah kita abadi. Semoga untukmu. Cinta sementara bukan milikmu. Ingin rasanya ku gantikan rindu hatimu. Dapatkah kau rasakan cinta yang datang dari sanubari, asmara yang engkau kirimkan bersemi? Mungkin nanti kisah kita abadi. Semoga cintaku yang datang dari sanubari, asmara yang